والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. طيب قال رحمه الله قوله تعالى وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. Mereka membuat makar dengan makar yang sangat besar. مَكْرًا كَبِيرًا بَلِيغًا فِي مُعَدِّ الْحَقِّ. Mereka membuat tipu daya yang luar biasa untuk menentang, memerangi al-haq. قَوْلُهُ وَقَالُوا. Jadi mereka al-malak. Al-Mala' ini Al-Ashraf. Yang telah disebutkan beliau dalam tafsir yang lalu. Ini yang selalu, yang seringnya membuat kerusakan di dalam agama. Al-Mala' Al-Ashraf. Ya, tentu yang dikecualikan adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang pemuka-pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang kayanya, orang-orang terpelajarnya, yang dibimbing dan dirahmati oleh Allah, ini yang tidak termasuk di dalam golongan-golongan ini, atau yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Waqalu, kata beliau, mereka ini, Allah berfirman menerangkan tentang orang-orang kufar tersebut, waqalu lahum da'ina ila syirk muzayyinina lahu. Ini orang-orang para pembesar tersebut, para pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat itu, para bangsawan, orang-orang kayanya, berkata kepada para pengikutnya, orang-orang yang rendah dari kalangan orang-orang yang miskin, tidak berpangkat, da'ina ila syirk, mengajak kepada kesyirikan, muzayyinina lahum, dalam keadaan menghiasinya. Yang menjadikan syirik itu sebagai sesuatu yang indah. Nah, kalau sekarang modelnya, melestarikan budaya leluhur. Menghidupkan kembali, menjaga kelestarian budaya. Itu pangkal, itu awal. Nah, sama seperti itu juga. Cuma bahasanya yang lain. Ya, bahasanya yang lain. Nah, kalau mereka dahulu, jangan tinggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kamu, bapak-bapak moyang kamu. Kalau di zaman Rasulullah SAW, bahkan mereka menantang Rasulullah SAW, apakah kamu lebih baik dari Abdullah, walidnya? Apakah kamu lebih baik dari Abdul Muttalib? Ini yang ditanyakan mereka kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak mungkin menjawab. Ya, cukup Allah yang mengetahui. Dan dia tidak memberikan jawaban ini, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa mereka mengingkari dan menganggap belum tentu apa yang dibawa oleh beliau itu sesuatu yang benar. Nah, kemudian mereka juga bersikap seperti itu terhadap para pengikutnya. La tadharunna, kata mereka, la tadharunna alihatakum. Jangan tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Bahkan seperti yang disebutkan dalam surat Shaffat, ya, mereka berkata kepada pengikut-pengikut mereka, atau ini dalam surat Shad, jangan tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Ya, sabarlah kalian di atas ibadah kalian kepada berhala-berhala tersebut, pemujaan terhadap berhala-berhala tersebut. In hadza illa syai'un yurad. Inilah yang dikehendaki. Ini mereka menganggap bahwa dakwah Rasulullah SAW menegur mereka, mengingkari kesyirikan mereka, itu dianggap sebagai ujian, menguji kesabaran mereka dalam beragama, dalam beribadah kepada sesembahan para leluhur tersebut. La tadhuruna alihatakum fada'uhum ilan ta'asub ala mahum alaihi minasyirk. Jadi mereka mengajak para pengikut-pengikut mereka untuk bersikap ta'asub, fanatik, membabi buta dalam memegang keyakinan mereka, yaitu syirik. Wa alla yad'u ma alaihi aba'uhum wa al-aqdamun, dan supaya mereka tidak meninggalkan apa yang telah dijalani oleh bapak moyang mereka terdahulu. Kesyirikan, kesyirikan. Summa ayyanu alihatahum. Kemudian mereka menyebutkan alihatahum, sesembahan-sembahan mereka tersebut. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian itu. Faqalu wala tadarun alihatakum wala tadarun wajjan wala suwan wala yahutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kamu tinggalkan Wad. Jangan pula kamu tinggalkan Suwa, Yahuth, Ya'uq dan Nasra. Nah. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yahutha wa ya'uqa wa nasra. Ini nama apa namanya ini? Apa namanya? Sekedaran wajib mengingatkan juga ya. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita diajari juga oleh Allah pelajaran nahu. Nah, ada isim-isim di sini disebutkan isim la yang sarif, isim ghairu munsarif seperti wad apa wala yahutha wa ya'uqa wa nasra. Nah, antum cari di rumah yang bisa belajar mungkin bagian tambah wawasan dia. Kenapa di situ tidak ditanwin? Nah, ya. Nah, dia namanya isim munsharif. Kenapa? Apa ilatnya? Nah, ya. Apa? Nah, ajam? Nah, bisa juga. Enggak. Belum tentu ajam. Nah, ya. Nanti di rumah cari ya. Wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Nah. Jelas itu sebetulnya. Tapi nanti di rumah. Wa hadhihi asma'u rijalin salihin. Ini adalah nama-nama orang yang saleh yang hidup di zaman tersebut ketika Nabi Nuh besar, ya, Nabi Nuh dewasa sudah bertahun-tahun mereka memuja Wad, Suwa', Yahuth dan Nasra. Walamma matu, ketika mereka meninggal disebutkan dalam riwayat cerita tentang mereka berdekatan waktunya. Nah, zayyana syaitan liqaumihim, syaitan menghias-hiasi untuk kaumnya, masyarakat mereka, bangsa manusia ketika itu, ayyusawwiru suwarahum, membuat patung-patung mereka, membuat gambar-gambar mereka, lian syatu, ya, supaya mereka semangat. Kalau kita istilahnya sekarang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Itu kalimat yang ini sekarang dibuat seperti itu. Mereka dahulu tidak terucap demikian, tapi mereka buat patungnya untuk apa? Mengingatkan, ya, lian syatu bizamihim ala ta'ah, mengingatkan mereka untuk ketaatan. Nah, di masanya seperti ini juga. Nah, kita tidak, nah, ya, tujuan mereka ya, seperti itu, tidak untuk disembah. Tapi belum, nah, ini ya, bukan mustahil seperti yang terjadi pada umat Nabi Nuh, nenek-nenek manusia, ya, bangsa manusia yang pertama, dan ini ya, masih keturunan Nabi Adam. Nah, berbilang tahun. Akhirnya berhala-berhala tersebut bukan lagi sebagai untuk mengingatkan taat kepada Allah, bukan untuk mengingatkan jasa-jasa, mengingat untuk jasa-jasa mereka, perjuangan mereka, tapi kemudian jadi berhala. Nah, apalagi kami sekarang ini lebih canggih, ya, yakni patung-patung itu seakan-akan hidup, ya, seakan-akan dia hidup dengan istilahnya mimiknya sekalian, itu tampak bahwa seakan-akan dia, nah. Seperti yang hidup. Luar biasa dosa orang yang membuatnya. Ya, luar biasa. Dia nanti di akhirnya sebagaimana dalam riwayat diperintahkan dia untuk menghembuskan roh, meniupkan roh kepadanya. Nah, bisa atau tidak kepada berhala-berhala patung-patung yang disembahnya. Nah, lebih gawat lagi kalau misalnya yang cakil, ya, jin gambar-gambar syaitan, ya, yang duduk, yang hitam-hitam sering dibuat untuk ya, menyambut tamu masuk ya, kalau lewat di sebuah tempat ya. Itu kan enak sesuatu yang ini gambar-gambar syaitan. Nah, itu disuruh hidupkan nanti dan itu menjadi alat untuk menyiksa mereka. Alat untuk menyiksa mereka. Batu-batu tersebut akan menjadi kayu bakar yang akan menghukum yang menyiksa mereka illa an yatubu. Kecuali mereka bertobat. Ya, dengan tobat nasuha, imam mereka berlepas diri, ya. Nah, atau menghancurkan patung-patung yang mereka buat, nah, gambar-gambar yang mereka buat. Bisa ini. Alat taati idara auha. Untuk taat ketika mereka melihat patung-patung tersebut, gambar-gambar tersebut. Nah, lewat di tempat, dan itu diletakkan di tempat di majelis yang biasa mereka duduki. Artinya ketika Nabi tempat Wad, diletakkan patung Wad, tempat yang biasa Suwa bermajelis, dibuatkan patung atau gambar Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasra. Nah, ketika orang-orang ini, bangsa manusia ketika itu, para pengikutnya, murid-murid mereka, muhibbuhum, orang-orang yang mencintai mereka, lewat di tempat tersebut dalam keadaan mungkin lagi kundur semangatnya, melihat patung-patung itu teringat Wad dulu mengajarkan ini, mengingatkan, menasihati ini, ya, bangkit lagi semangatnya untuk taat. Awalnya itu summa talal amad, ya, tentu tidak berangsur-angsur, tidak ini segera seketika itu juga manusia itu diselewengkan, berangsur, bertahap. Nah, ya, dan syaitan pun juga tahu kalau sesuatu itu yang di dalam keadaan langsung segera, jadi kemungkinan hilang itu juga cepat, makanya bertahap, dipupuk betul-betul sehingga menjadi sesuatu yang berakar di dalam hati. Nah, ini yang bahaya, ketika kemaksiatan dosa itu dipupuk, dibiarkan, maka itu sulit untuk dilepas. Dan ini trik syaitan, ya, triknya syaitan. Illa man rahimah rabbu, kecuali yang di rahmati oleh Allah. Tapi siapa yang merasa yakin dia mendapatkan rahmat dari Allah? Dan yang artinya dia membiarkan dirinya memupuk kejahatan, kemaksiatan, ya. Nah, yang menganggap dosa biasa, ya, istighfar itu hanya untuk dosa-dosa yang besar, ya. Nah, bisa berat, membunuh, mencuri, berzina, minum khamr, yang seperti itu. Sebenarnya kita sampai yang kita sebutkan tadi malam, penyakit-penyakit yang hasad yang luar biasa menyebabkan rusaknya hati kita, keikhlasan kita, tauhid kita, itu sudah, yang seperti itu saja sudah dosa besar, apalagi kalau diwujudkan. Maka disebutkan dalam riwayat, idza hasadta fala tabghi wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu merasa hasad, enggak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, jangan kamu cari-cari, jangan kamu lakukan kejahatan terhadap dia. Artinya, yakni membuat sesuatu untuk betul-betul hilang nikmat itu dari dia. Nah, fala tabghi. Dan kalau misalnya kamu punya dhunun kepada orang lain, la tuhaqqiq. Jangan membuktikan, jangan artinya membuat sesuatu untuk, nah, ini yang kita sering tergelincir. Nah, apalagi yang ringan tadi dalam masalah qulub tadi, masalah hasad. Dan qala, nah, ini kalau dibiarkan luar biasa. Jadi lebih parah ini, jadi hasadnya syaitan dan hasadnya orang-orang Yahudi sampai pada tingkatan. Nah, baik, ini juga tak termasuk yang demikian. Dan ini upaya syaitan untuk betul-betul kesyirikan itu sulit, atau kemaksiatan itu sulit untuk dilepaskan, ditinggalkan oleh seseorang. Tsumma talal amad. Kemudian berlalu waktu yang panjang, waja'a ghairu ulaik. Datang generasi berikutnya. Datang generasi berikutnya, anak cucu mereka, ya, atau mungkin cicitnya. Bapaknya sudah meninggal, yang membuat patung ini meninggal, kemudian datang generasi berikutnya, tidak mengingatkan tujuan ini, datang lagi generasi berikutnya, tidak mengingatkan tujuan pembuatan patung ini, datang lagi generasi berikutnya, akhirnya, nah. Faqala lahum syaitan, syaitan pun berkata kepada mereka, inna aslafakum ya'budunahum. Bahwa pendahulu kalian yang membuat patung ini, kenapa mereka membuatnya? Itu mereka menyembahnya. Nah, ya wa yatawassaluna bihim. Dan mereka bertawassul dengan patung-patung tersebut. Nah, kalau kita secara logika saja, artinya sederhana, ulang-ulang ini kita sebutkan, tidak mungkin manusia, ya, menjadikan batu benda-benda mati ini murni sebagai benda-benda mati ini untuk disembah, diibadahi. Tapi pasti punya anggapan, atau minimal dia menganggap bahwa ini adalah simbol. Ini yang sering kita ingatkan, karena ini jadi syubhat orang-orang kuburiyun di zaman sekarang, para musyrikin. Ya, musyrikin di zaman sekarang menjadikan ini sebagai syubhat. Nah, sebagai syubhat bahwa tidak sama yang dia lakukan dengan orang-orang yang menyembah Wad, Suwa, Yahud dan Nasra. Nah, seperti yang diterangkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam Kashfus Syubhatnya. Nah, qala wa bihim yasqawna al-matar. Karena merekalah Dengan sebab mereka lah mereka enam penduduk kampung ini, para pendahulu, orang-orang dahulu itu diberi hujan. Fa'abaduhum, kemudian mereka menyembahnya. Walihada auswaru asa'uhum litabi'ina lahum, oleh karena itu para pemimpin mereka itu menasihatkan, berwasiat, memesankan kepada para pengikutnya, Allah yada'u ibadata hadihil alihah, supaya jangan mereka meninggalkan beribadatan kepada ilah-ilah tersebut. Tawasiat ini sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Cuma bahasanya yang berbeda. Kalau di zaman sekarang, nah ini budaya untuk melestarikan budaya nenek moyang. Nah, menghidupkan kembali, menjaga ya, dengan ritual-ritual. Ini adat. Nah, baik. Qalan. Qauluhu ta'ala wa qad adallu katsiran ay wa qad adallal kibar ar-ru'asa'u bidakwatihim katsiran minal khalq. Dan ini terjadi. Nah, tidak hanya di zaman itu, juga di zaman sekarang. Nah, dianggap orang-orang yang memiliki kedudukan pemuka tapi rusak, akhirnya banyak yang mengikutnya. Nah, kalau benar berita seperti yang disebutkan dalam berita-berita bagaimana dikabarkan sekarang ini, kaum muslimin tidak lagi apa namanya, walaupun masih banyak, tidak lagi seperti dahulu 90% penduduk Indonesia adalah muslimin, sekarang sampai tinggal 60-70% katanya. Kalau ini benar, ini nah, akibat dari orang-orang yang dianggap mereka sebagai pemuka, pemimpin, tapi rusak akidahnya, keyakinannya, mencetuskan bolehnya berpindah agama, ya, boleh memilih agama yang mana saja yang dia sukai. Nah, kenapa mereka tidak menyuruh orang lain, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu disuruh milih Islam? Kenapa menyuruh orang Islam keluar dari agamanya? Nah, qala wa qad adallu katsiran, dan ini memang seperti mereka, orang-orang ru'asa, para pemimpin dan tokoh-tokoh utama mereka, dengan dakwah mereka tersebut, anjuran dan seruan-seruan mereka itu, nah, katsiran minal khalq, banyak menyesatkan orang. Nah, terutama orang-orang yang bangga dengan titelnya, dengan pendidikannya, merasa dirinya sudah sekolah tinggi, merasa dirinya berwawasan. Qala wala tazidu dhalimina illa dhalala. Dan tidaklah itu semua menambahi orang-orang zalim itu selain menambah kesesatan. Imma yakni wallahu alam, kalau ini dikembalikan domirnya ini kepada apa namanya, berhala, seperti doa Nabi yang disebutkan dalam doa Nabi Ibrahim, innahu naqad adlalna katsiran minan nas, berhala-berhala tersebut itu banyak menyesatkan manusia. Nah, kalau ini kembalinya kepada domir tadi, waw dalam adlu, itu kembalinya kepada berhala-berhala, wallah. Tapi kalau di sini beliau memberikannya kembali kepada pemimpin, para makir, yaitu para ru'asa. Tapi di bawah ini, wala tazidu dhalimina illa dhalala, ini kembalinya kemana? Kalau diartikan harfiah seperti itu, ini dugaan kita kembalinya kepada berhala-berhala tadi. Ya, atau kalau di sini wala tazidu dhalimina illa dhalala, ini berarti doa kepada Allah, minta kepada Allah jangan kau tambahi orang zalim itu kecuali kesesatan. Ala kulli hal, di sini beliau katakan, ai law kana dhalaluhum inda da'wati iyyahum bihaq lakana maslahatan walakin la yaziduna bi da'wati ru'asai illa dhalala. Bisa jadi juga tadi ini kalau gitu di sini beliau maksudkan wala tazidu dhalimina illa dhalala, yakni dakwah mereka, dakwah, seruan dari para penganjur ini, para ru'asa tersebut. Kata beliau di sini, maksud dari ayat ini, wallahu alam, law kana dhalaluhum inda da'wati iyyahum bihaq lakana maslahatan. Kalau kesesatan mereka ketika ini dengan dakwahku itu kepada mereka itu dengan benar, yakni kalau aku menyampaikan dakwah yang benar dan ada kesesatan mereka, lakana maslahatan, itu tentu sebuah kemaslahatan. Lakin artinya kalau memang sudah terjadi aku menyampaikan dakwah yang hak, tapi mereka mengingkari, menantang kesesatan mereka itu ada, dan aku menyampaikan yang hak kepada mereka, itu tentu sebuah kemaslahatan. Terbukti artinya dakwah itu manjur dan ada, yakni hasil. Akan tetapi mereka la yaziduna bidakwati ru'asai illa dalala. Tapi mereka dengan dakwah anjuran dari tokoh-tokoh tersebut, pemimpin-pemimpin tersebut, tidak menambah ya apa-apa kecuali semakin tersesat. Ai falam yabqa mahallun linajahihim wala lisalahihim. Tidak ada lagi tersisa tempat untuk keberhasilan dan kemaslahatan mereka. Walihada dzakarallahu adzabahum wa 'uqubatahum dunyawiyah wal ukhrawiyah. Nah, walihada, oleh karena itu Allah sebutkan di dalam ayat-ayat berikutnya siksaan mereka, hukuman mereka dunia dan akhirat. Faqala mimma khati'atihim ughriku. Nah, karena mereka menentang, karena mengingkari, dan karena kesalahan-kesalahan mereka, ughriku, mereka ditenggelamkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu mungkin yang perlu yang jadi catatan di sini, nanti mana yang apa di sini ayat yang di atas tadi. Wa qad dhalu katsiran wa la tazidu dhalimina illa dhalala. Kemana ini dhamir tersebut? Apakah ini sebagai doa dari Nabi Nuh, atau ini maknanya itu, dhamirnya itu kembalinya kepada dakwah? Nah, kalau kembali yang apa namanya, dan hubungannya dengan kalimat sebelumnya faqad waqad adallu katsiran. Kalau yang ingat, nah seperti dalam doa Nabi Ibrahim tadi, dalam surah Ibrahim beliau berdoa bagaimana firman Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Nah, itu apakah mirip dengan itu atau makna yang lain? Nah, tadi juga analisis muraja'ah juga masih belum nyambung. Ya, belum ketemu kemanaannya. Lain kita carikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah.